Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, fa inni uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatil Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara bab sholat, khususnya pada masalah panggilan, nida, atau yang juga kita sering sebut dengan istilah azan. Azan dari segi bahasa, lugatan, artinya adalah pengumuman, pemberitahuan, atau permakluman. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu wa adzanum minallah, dan permakluman atau pengumuman atau pemberitahuan dari Allah dan rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa adzanum minallahi ini juga kita temukan juga dalam surat, dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang lainnya. Salah satunya adalah yang sering juga kita baca, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Wa adzin fin nasi, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, dan panggillah manusia. Kata-kata adzan secara bahasa tadi artinya pemberitahuan, yang kedua artinya adalah panggilan. Wa adzin fin nasi, panggillah manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang-orang itu akan ya'tuka, mendatangi kamu, rijalan, dengan cara berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, juga mengendarai unta, kalau zaman sekarang naik kapal terbang dan seterusnya, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, datang kepadamu dari seluruh penjuru yang jauh, yang dalam. Jadi azan secara bahasa punya dua makna, yang pertama pengumuman dan yang kedua panggilan. Dan secara syariat sebenarnya dua makna bahasa ini terkait, yaitu pemberitahuan, apa yang diberitahukan? Yang diberitahukan adalah waktu sholat sudah tiba. Dan kalau panggilan artinya panggilan untuk segera melakukan sholat. Nah, jadi dua makna inilah yang sebenarnya juga merupakan fungsi dari azan itu. Kadang-kadang dua fungsi itu berjalan betul-betul pada sebuah azan. Artinya, azan itu bermakna panggilan sekaligus juga pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba. Tetapi kadang-kadang hanya berfungsi pada satu waktu, pada satu fungsi saja. Misalnya bukan pemberitahuan waktu sholat sudah tiba, tetapi hanya sekedar panggilan. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup. Kadang-kadang kalau ada pengumuman, orang-orang biasanya kalau waktu sholat diumumkan. Tapi kalau pengumuman ini penting, harus segera diketahui oleh masyarakat di Madinah. Sementara belum masuk waktu sholat, Bilal pun juga diperintahkan untuk azan, untuk memanggil orang. Jadi fungsinya hanya satu. Fungsi bahwa waktu sholat tidak disebutkan. Fungsinya hanya mengumpulkan atau memanggil orang. Dan itu pernah kejadian. Misalnya saat turun ayat yang memerintahkan atau membolehkan umat Islam berperang. Pada waktu duha, sebelum masuk waktu zuhur, ayat ini turun, yang isinya membolehkan umat Islam berperang. Tadinya tidak boleh, dan orang-orang sudah menunggu lama kapan Allah mengizinkan berperang. Maka ketika ayat itu turun, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memanggil orang-orang. padahal belum masuk waktu zuhur. Dan orang-orang pun kaget, ada apa? Kok ada azan jam segini? Tapi mereka datang ke Masjid Nabawi, di sana Rasulullah memberitahukan telah turun satu ayat yang berbunyi, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nashrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah." Telah diizinkan buat orang-orang yang beriman untuk berperang. Setelah mereka 13 tahun dianiaya tidak boleh membalas, setelah mereka bertahun-tahun hijrah ke Madinah juga tidak boleh berperang, maka setelah hari itu atau pas turun ayat itu dibolehkan berperang. Maka sejak itu kemudian umat Islam sudah menyiapkan pasukan, menyiapkan senjata, berlatih secara fisik dan seterusnya, karena memang sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah azan yang tidak ada kaitannya dengan waktu sholat. Tidak ada kaitannya dengan mengajak sholat. Tapi azan dalam makna pengumuman. Pengumuman sesuatu yang sifatnya bukan waktu sholat. Tapi kadang-kadang ada juga azan yang memang terkait hanya dengan waktu sholat, tetapi tidak lantas untuk melakukan sholat. Karena azan itu memang hanya sekedar memberitahukan waktu sholat sudah tiba. Contohnya adalah azan yang dilakukan pada waktu masuknya sholat isya. Di zaman Rasulullah, Rasulullah SAW seringkali atau beliau sangat menyukai melaksanakan waktu isya ditunda. Melaksanakan sholat isya ditunda. Tidak di awal waktu, walaupun di awal waktunya sudah ada azan. Jadi walaupun azan berkumandang, Rasulullah tidak langsung masuk ke dalam masjid. Rumah beliau kan cuma di pojokan situ. Jaraknya, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita bisa lihat yang namanya kuburan Nabi itu, makam Nabi itu, ya itulah rumah Nabi. Dan mihrab, tempat berimam, nah itu adalah masjidnya, atau katakanlah tempat beliau menjadi imam di situ. Jaraknya hanya dekat. Bilal sudah azan, tetapi Rasulullah tidak datang. Dan orang-orang berkumpul. Lalu mereka menunggu Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah lama ditunggu tidak datang-datang, sampai mereka terkantuk-kantuk. Kepala mereka terkulai. Kenapa? Karena Rasulullah menyukai sholat isya yang ditakhir atau yang diundurkan. Bahkan kata Rasulullah, "Laula an asyqa 'ala ummati," seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka waktu yang paling tepatnya itu yang begini ini. Yang jeda antara azan dengan iqamahnya cukup lama. Nah, sehingga azan itu tidak lantas kemudian tanda bahwa sholat akan segera dimulai, tapi sekedar tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Adapun pelaksanaan sholatnya menunggu azan yang satu lagi, atau yang kita sebut dengan istilah iqamah. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada dalil yang menyebutkan tentang keharusan atau syariat tentang azan ini. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 58, kita membaca ayat Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba." Dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu menyeru untuk sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Wa idza nadaitum, kalau kamu memanggil, ila sholati, kepada sholat, itu adalah pensyariatan dari azan. Kemudian di dalam hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim, ada sebuah sabda Nabi yang juga bisa menjadi dasar, yaitu An Malik ibn al-Huwairith qala qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah datang waktu salat kepadamu, "Falyu'adzin lakum ahadukum," maka salah seorang di antara kalian hendaklah memanggil, hendaklah melantunkan azan. Ini adalah dalil yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang syariat azan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diperintahkan untuk azan, dan kemudian ternyata Allah juga memberikan ilham atau memberikan mimpi kepada para sahabat Nabi yang lain tentang azan ini. Karena sebelumnya azan belum ada. Awal mulanya adalah ketika mereka membangun Masjidin Nabawi, begitu selesai muncul permasalahan bagaimana caranya memanggil orang untuk sholat. Ada yang kemudian mengusulkan pakai lonceng, ada yang pakai tetabuhan, dan berbagai macam usulan yang lainnya. Tetapi beberapa umat Islam, sahabat Nabi, ada yang bermimpi dan mimpinya sama satu dengan yang lain. Dan isi mimpinya adalah dia melihat ada orang melakukan azan. Kemudian mereka lapor pada Nabi, dan ternyata yang lapor itu gak cuma satu, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. An Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih qala qafa bi wa ana naimun rajulun. Ini Abdullah bin Zaid bercerita begini, ada orang berkeliling di sekeliling aku pada saat aku sedang tidur. Maksudnya dia mimpi lagi tidur ada orang mengelilingi dia. Faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Orang yang sedang berkeliling mengelilingi dia itu kemudian mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar lengkap sampai akhirnya azan itu. Bitarbi'at takbiri bi ghairi tarji' wal iqamatu furada illa qad qamat shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah faqala innaha la ru'ya haqqin. Jadi setelah dia melihat dalam mimpinya ada orang berazan seperti itu, bitarbi'at takbir dengan 4 kali takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, 4 kali takbir. Sedangkan kalau iqamat itu pas kata-kata pada iqamat shalah itu 2 kali. Maka begitu aku terbangun pada pagi hari, aku tutangi Rasulullah dan kata Rasulullah apa? Innaha la ru'ya haqqin. Itu adalah mimpi yang benar. Jadi ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan mimpi itu. Bahkan ada sebuah riwayat, walaupun ini agak lemah, bahwa Nabi SAW diperlihatkan dan diperdengarkan kepadanya di malam Isra di atas langit yang 7 suara azan. Kemudian Jibril memintanya maju untuk mengimami penduduk langit, dan di sana sudah ada Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS. Maka Allah menyempurnakan kemuliaannya di antara para penduduk langit dan bumi. Jadi Nabi sudah mendengar azan pada saat beliau mi'raj di langit yang 7 itu. Cuma masalahnya hadis ini riwayatnya agak lemah. Riwayat yang sahih adalah bahwa azan pertama kali dikumandangkan di Madinah, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik hadirin sekalian, ada beberapa keutamaan dalam azan yang seandainya nanti dibaca hadis ini barangkali ada rebutan di mau azan di sini, bukan hanya tamir masjidnya saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fil adani wa safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang tahu keutamaan untuk azan dan berdiri pada saf yang pertama, seandainya mereka tahu, dan untuk bisa azan atau berdiri pada saf yang pertama itu mereka harus rebutan sampai harus mengundi, pastilah mereka saling mengundi. Wait, gambreng. Ya, siapa yang berhak untuk azan, siapa yang berhak untuk sholat di yang paling depan. Kalau di Masjid Asra, saya belum melihat. Tapi di Masjidin Nabawi, orang rebutan di saf yang terdepan. Cuma gak ada rebutan azan, karena udah ada petugasnya. Cuma untuk saf terdepan, mereka rebutan. Di Masjidil Haram, Al-Makki juga begitu. Untuk bisa sholat, tepat di depan tembok Ka'bah itu, orang rebutan. Bahkan orang Afrika, sikut-sikutan, pukul-pukulan, demi mendapatkan saf yang pertama. kalau kita orang Indonesia, silakan, silakan, begitu. Padahal sebenarnya dalam staff yang pertama itu, kalau perlu mereka harus gambreng, gambreng. Saking apa? Saking keutamaannya lebih besar. Dan bukan hanya staff yang pertama, termasuk juga mengumandangkan azan. Tapi kalau di sini nanti ribut dulu nih sama beliau-beliau yang ada di depan ini. Kerjaan saya disingkat orang. Selain itu ada keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan juga kelebihan. Di dalam hadis yang lain disebutkan An Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinin afwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para muadzin ini, orang yang adzan, adalah orang yang lehernya paling panjang nanti di hari kiamat. Ya, kalau saya bilang paling panjang, jangan diketawain dulu. Wah, kayak jerapah dong Ustaz. Bukan. Atwalun nasi a'naqan, lehernya paling panjang ini adalah para ulama menafsirkan sebagai sebuah kiasan. Bahwa orang yang paling bentuk paling bagus bentuk tubuhnya, yang paling ideal bentuk tubuhnya, yang mungkin barangkali kalau buat kita di zaman sekarang kok jelek ya, kok leher panjang dibilang bagus bentuknya. Nah ini kan karena memang setiap masa, setiap waktu, setiap wilayah punya kriteria bagus tubuh itu beda-beda. Sebagai contoh, ada orang-orang di masa lalu di peradaban Mesir kuno, ada orang yang menganggap bahwa Ratu Cleopatra sebagai tokoh ratu kecantikan. Dan orang-orang zaman sekarang kemudian mencoba berhayal cantik kayak apa ya cantik itu. Lalu mereka menghayalkan cantik dengan gaya orang sekarang, atau setidaknya gaya Hollywood. Cantik itu adalah tinggi, kurus, gepeng, itu cantik. Ya kalau kita lihat Miss World ya kan, Miss Universe gitu misalnya, itu kan selalu yang diukurlah tingginya dan gepengnya dan enteng gitu. Cantik itulah tinggi, gepeng dan enteng gitu. Padahal itu tidak universal. Di beberapa negara seperti katakanlah di Spanyol misalnya tidak seperti itu. Cantik itu tidak tinggi, gepeng dan enteng, tapi cantik itu justru gembrot. Nah, ternyata setelah diselidiki, orang-orang Mesir kuno itu punya pemahaman bahwa yang namanya cantik itu adalah gembrot. Makin gembrot istrinya, makin bangga dia. Kalau kita kan makin gembrot istrinya, makin diejek. Dan istrinya juga jadi gak pede. Nah, wanita-wanita itu kemudian pada diet. Kenapa diet? Karena mereka pengen tubuh yang langsing. Langsing itu indah, langsing itu cantik. Padahal tidak demikian. Setidaknya tidak berlaku secara universal. Jadi ternyata lukisan Ratu Cleopatra yang cantik, tinggi, gepeng dan enteng itu tidak benar. Yang benar adalah Ratu Cleopatra itu gembrot, gendut, bulat, lembu, ginuk-ginuk kata orang Jawa. Nah, itulah tipologi kecantikan. Dan kalau kita pikir di mana cakepnya? Bulat kayak gitu, ya kan, buntelan kentut atau gitu kan. Nah itu karena selera kita sudah kebawa dengan selera orang zaman sekarang. Dosen saya orang Mesir pun mengatakan demikian. Dia bilang, ente punya bini kurus krempeng kayak gitu, kagak dikasih makan. Nah gitu. Jadi buat mereka, istri itu harus yang gembrot, yang gemuk. Itu lambang dari kemakmuran. Kesuksesan suami itu diukur berdasarkan berat timbangan istri. Semakin berat timbangan istrinya, maka semakin sukseslah si suami itu dalam menggemukkan program penggemukan istri. Jadi itu contoh, itu dan itu berlaku di mana-mana. Pokoknya kalau melihat, wah istrinya gembrot gitu, wah selamat ya, Anda hidupnya sudah sukses. Nah begitu. Jadi kalau ada wanita sekarang merasa tidak pede di Indonesia, pindah aja ke Mesir. Di sana kalau gembrot, wah itu dianggap sebagai wanita yang cantik jelita. Lalu kemudian ada sebuah pertanyaan begini. Lebih utama yang mana antara seorang yang azan dengan seorang yang menjadi imam. Ternyata ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan yang lebih utama itu adalah yang azan, lebih tinggi derajatnya daripada yang jadi imam. Loh, kok bisa begitu? Kata Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang bunyinya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik lagi dari orang yang perkataannya mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang bicaranya itu mengajak orang kepada Allah. Kita kan sering menafsirkan ayat ini, oh berarti itu adalah dakwah. Da'a ila Allah, mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada agama Allah. Tapi menurut Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud dengan da'a ila Allah di sini adalah yad'un nas ila shalah, mengajak orang kepada sholat. Jadi orang yang memanggil agar manusia berkumpul dan sholat itu adalah ahsanu qawlan, perkataan yang paling baik, derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan semua jenis pekerjaan. Sehingga termasuk imam pun juga kalah derajatnya daripada muazzinnya. Ini menurut kata Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun ada juga yang tidak sependapat. Misalnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, enggak, biar bagaimanapun kedudukan imam sholat ini lebih tinggi daripada yang azan. Apa dalilnya? Enggak usah pakai dalil Quran. Begini aja, dulu waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau itu tukang azan apa tukang imamin? Imamin, ya udah, mana ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Rasulullah. Berarti imamlah yang lebih tinggi derajatnya. Apa Nabi pernah azan? Enggak, Nabi cuma nyuruh-nyuruh doang. Ya, azan. Ubay, azan. Gitu kan? Nah, yang jadi imam Rasulullah dan belum pernah tergantikan seumur hidupnya kecuali ketika Rasulullah sakit atau berhalangan atau ketika Rasulullah sedang bepergian, maka beliau menunjuk beberapa orang untuk menjadi penggantinya. Jadi tetap saja hukumnya lebih tinggi orang yang menjadi imam. Kemudian kalau kita bicara berikutnya tentang hukum azan, hukum azan menurut ulama selain Al-Hanabilah adalah sunnah muakkadah, tidak wajib, sunnah tapi muakkadah, sangat dianjurkan, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat itu tidak disunahkan mengumandangkan azan. Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana, istisqa dan sebagainya itu tidak disunahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan malah haram atau bid'ah. Jadi cukup dipanggil saja atau diumumkan bahwa ini adalah sholat jamaah dengan sebutan as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, maka kepada orang-orang diserukan as-salatu jami'ah, salat jami'ah, wah orang-orang kumpul sini kita mau salat berjamaah gitu, tapi bukan azan. Kemudian sebelum nanti kita bahas tanya jawab, syarat azan untuk bisa sahnya sebuah azan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah azan itu hanya boleh dilakukan ketika waktunya sudah masuk. Jadi kalau kita zuhur jam 12 kurang seperempat, nah gak boleh misalnya ada yang iseng kan biar waktu sholatnya tepat, kita sebelum 5 menit sebelum masuk waktu kita azan dulu. Nah, ini gak boleh, tidak sah azan itu. Dan kalau memang dilakukan seperti itu, boleh diulangi atau harus diulangi. Jadi tunggu dulu waktunya masuk, baru kemudian dilaksanakan kumandang azan itu. Kecuali azan subuh yang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah. Azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh, yaitu kira-kira 1/6 malam yang terakhir. Dan azan yang kedua adalah azan yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu pada saat fajar shadiq menjelang. Yang kedua, itu syarat yang pertama, harus sudah masuk waktu, kecuali salat subuh. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Walaupun suaranya merdu, tapi tidak boleh. Maka di Turki, ketika zaman sekulerisme Mustafa Kemal Atatürk, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak sah azan kalau tidak dalam bahasa Arab. Yang nomor tiga, dilakukan oleh satu orang, itu yang sah. Maksudnya azan sepenuhnya dilakukan oleh satu orang, dari mulai takbir sampai la ilaha illallah, itu sepenuhnya dilakukan oleh satu orang. Seandainya ada dua orang dan bersaut-sautan gantian, orang pertama bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu orang kedua bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah, tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi kalau seandainya yang mengumandangkannya ini beberapa orang, dari awal sampai akhir itu dibolehkan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Bani Umayyah. Salah satu analisanya kenapa itu dibenarkan, karena di zaman itu Bani Umayyah sudah punya istana yang sangat besar. Damaskus atau Syam itu sudah luas sekali wilayahnya. Kalau yang teriak azan cuma satu gak kedengeran. Jadi ditambah beberapa orang lagi, tapi ini azannya bareng-bareng. Bukan sekedar buat seni dan keindahan. Jadi jangan nanti ada azan 7 orang kayak yang di Cirebon itu ya. Atau di Masjid Asra mau dibikin yang aneh-aneh gitu. Suara satu, suara dua. Yang satu agak tinggi nadanya, yang satu agak ngebas gitu ya. Bukan buat itu. Karena sekarang sudah ada mikrofon. Yang mengumandangkannya, nomor 4, yang mengumandangkannya harus seorang muslim, laki-laki, akil, dan baligh. Jadi tidak boleh azan itu dilakukan oleh seorang wanita. Juga tidak boleh non-muslim. Mentang-mentang suaranya cakep gitu kan. Kemudian kita suruh, nanti suaranya cakep azan dong. Dan dia bisa gitu. Tapi bukan orang Islam, maka tidak sah. Orang itu harus orang yang akil. Orang yang berakal, bukan orang gila, tidak waras. Dan juga sudah baligh, bukan anak kecil. Bahkan Al-Hanafi yang mensyaratkan bahwa orang itu tidak boleh fasik. Fasik ini pelaku dosa-dosa besar. Kemudian harus tertib lafaznya. Lafaznya sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, itu menjadi syarat. Kemudian yang terakhir adalah sunnah-sunnah azan. Yang disunnahkan, orang yang melakukan azan ini suaranya harus yang lantang. Selain lantang juga bagus. Lantang doang sember gak enak didengar. Orang jadi malas mau sholat, gitu kan? Atau bagus doang, tapi suaranya pelan. Nah, sekarang dengan adanya mikrofon mungkin bisa lebih bagus lagi. Kemudian sunnahnya, ini pada masa Rasulullah, dilakukan di tempat yang tinggi, di dekat masjid. Kenapa di dekat masjid? Karena di zaman Nabi tidak ada menara. Bangunannya, bangunan masjid An-Nabawi itu juga tidak terlalu tinggi. Tapi di dekat-dekat situ ada beberapa gedung yang tinggi. Dan Bilal naik ke atas gedung itu dan dia teriak dari atas. Nah kalau sekarang, sebenarnya kita sudah tidak perlu menara lagi yang untuk naik ke atas gitu. Cukup speakernya saja yang di atas menara itu biar kedengaran kemana-mana. Ya. Kalau sekarang itu harus naik menara juga, menaranya lantainya 20 gitu kan, sampai di atas nggak jadi azan, ngaso dulu. Ya, karena ngos-ngosan juga naik ke atas gitu, kalau nggak ada liftnya. Dan dianjurkan dengan berdiri dalam kondisi berwudu. Ini anjurannya saja. Berdiri dan dengan kondisi berwudu. Walaupun berwudu itu tidak wajib. Berdiri juga sebenarnya tidak wajib. Sunnahnya juga adalah menghadap ke kiblat, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alan falah. Karena Abi Juhaifah pernah melihat Bilal ketika azan itu mulutnya atau wajahnya menengok ke kanan dan menengok ke kiri pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alan falah. Dan diantara sunnahnya juga adalah meletakkan jarinya di telinganya. Kata Ibnu Majah, waja'ala isbi'aihi fi udunaihi. Dan dia meletakkan, Bilal meletakkan jarinya di telinganya. Baik, saya sekarang akan membaca beberapa SMS yang masuk. sebentar lagi anak saya lahir, bagaimana azan dan iqamah di telinga anak, apakah merupakan sunnah, Ustaz? Ya, azan pada telinga bayi, di telinga kanan dan juga telinga kiri, adalah merupakan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, sebenarnya kedhaifannya ini justru malah menimbulkan khilaf di antara para ahli hadis. Artinya, ketika si Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif, manhaj atau metodologi yang dia katakan sebagai yang hasilnya adalah hadis dhaif ini justru dipertanyakan oleh para ulama yang lain. Sehingga titik pangkalnya adalah apa yang digunakan oleh Al-Albani untuk mendhaifkan hadis tersebut. Nah, dia menggunakan berbagai macam metodologi yang kesimpulannya dikatakan hadis itu dhaif. Padahal sebenarnya hadis itu oleh beberapa ulama atau muhaddits yang lain tidak dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya perkara ini termasuk perkara khilafiyah. Ada ulama yang mensahihkan hadis tersebut dan ada juga sebagian yang mengatakan dhaif. Lalu mana yang benar? Tinggal kita adu aja, kita uji. Berapa banyak yang bilang dhaif dan berapa banyak yang bilang tidak dhaif atau sahih. Itu yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan masalah azan di anak bayi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, di Indonesia banyak masjid yang memukul beduk sebelum azan. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya beduk ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi kalau dikatakan membatalkan sholat, tidak. Kecuali kalau mukul beduknya waktu lagi sholat, itu jelas sholatnya batal. Jelas. Bahwa kemudian di masjid itu ada beduk, memang ini adalah budaya masyarakat kita di Indonesia. Dan dulu barangkali salah satu alasannya kenapa mereka tetap menggunakan beduk dan tidak menggunakan suara manusia atau dikombinasikan dengan azan, karena suara manusia di masa itu tidak terkenal, tidak terdengar sampai ke kecamatan. Paling banter cuma ke kelurahan. Juga enggak kedengaran lah ke kelurahan itu. Jadi karena memang tidak mampu suara itu terdengar, akhirnya setidak-tidaknya apalah yang bisa mereka gunakan. Ya kita bayangkan kalau di kampung-kampung kita itu, kelurahan itu begitu luas gitu kan, masjid cuma ada satu di satu kelurahan, bagaimana caranya biar ngasih tahu waktu sholat? Kalau cuma teriak nggak akan sampai. Tapi kalau bikin beduk yang segede-gede gitu, segede-gede gaban gitu ya, maka orang baru dengar. Kira-kira seperti itulah latar belakang kenapa dulu orang masih mengkombain dengan adanya beduk. Tapi ingat, tidaklah ada sebuah masjid yang cuma pakai beduk doang dan tidak ada azannya. Tidak pernah diganti azan dengan beduk. Jadi azannya tetap ada, beduknya tetap digunakan. Kira-kira maksud mereka adalah, nah ini mikrofon seperti ini, membantu agar suara kedengaran ke tempat yang lain walaupun bukan suara azan. Seandainya di masa itu sudah ditemukan mikrofon seperti ini, saya yakin orang tidak akan menggunakan beduk. Ini kalau kita berhusnuzon dengan siapa yang menggunakan beduk pertama kali. Nah, permasalahannya adalah ketika mikrofon sudah ditemukan, ternyata beduknya masih dipertahankan. Nah, itulah yang kemudian menjadi khilaf atau menjadi ajang silang pendapat di antara para ulama. Ada yang tetap mempertahankan beduk karena pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan beduk. Tapi ada juga yang ngotot beduk harus dibuang. Kenapa? Karena itu adalah budaya Hindu atau budaya dari Buddha, atau dikatakan sebagai bid'ah dan sebagainya. Bagaimana kemudian sikap kita yang paling baik? Ya kalau memang tidak ada anggarannya, nggak usah bikin beduk, beli aja Sennheiser gitu ya, yang lebih bagus. Kalau memang tidak ada anggarannya, dan kemudian dipaksa-paksa harus bikin. Tapi kalau memang ada sebuah masjid udah ada beduknya, kemudian kita iseng beduknya kita buang, terus ribut sama kiai tempat, itu namanya cari masalah, cari penyakit. Biarin aja tuh beduknya, nggak salah nggak apa kok gitu kan, nggak usah kita belagu kemudian merasa selama masih ada beduk di masjid ini saya tidak akan sholat di masjid ini. Kenapa? Ini adalah masjid bid'ah misalnya. Ya nggak usah begitu. Bahkan Rasulullah membolehkan kita sholat di dalam gereja yang di dalamnya ada patung, yang di dalamnya ada orang menyembah yang selain Allah. Kalau sholat di dalam gereja saja boleh, masa kita sholat di dalam masjid yang ada beduknya jadi nggak boleh? Sejak kapan beduk itu jadi masalah? Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang membutuhkan pendekatan yang baik dari kita. Kalau memang tidak ada yang mengharuskan adanya beduk, ya sudah kebetulan. Saya di sini nggak ada beduk ya. Kecil ya, oh itu gantungan kunci. Bagaimana hukumnya azan untuk orang yang meninggal? Orang yang meninggal di dalam mazhab Syafi'i memang disebutkan diazani, karena kias dari sebuah hadis yang berbunyi laqilu mautakum tilawatil Quran bifatihatil kitab dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, ternyata ini juga masalah yang tetap dipermasalahkan oleh para ulama Syafi'iyin sendiri. Sehingga ada satu kitab yang mengatakan disunnahkan untuk menguburkan orang pakai azan, tapi ada juga kitabnya Syafi'i juga dari ulama Syafi'i yang mengatakan tidak disunnahkan. Nah, jadi jawabannya adalah itu adalah khilaf di dalam tubuh mazhab Syafi'i sendiri. Pendapat yang mu'tamad dari Al-Imam Syafi'i langsung dalam kitab Al-Umm tidak dianjurkan. Tetapi beberapa ulama Syafi'iyin mengatakan bahwa hadis itu sahih, dan kemudian kiasnya terhadap azan itu juga benar. Hadis itu bunyinya laqilu mautakum, talqinkan orang mati di antara kalian dengan bacaan Quran, dengan la ilaha illallah. Nah, azan itu kan bagiannya adalah la ilaha illallah. Ini juga masalah yang sebenarnya cukup sering mengganggu hubungan baik di antara sesama muslim. Jadi yang terbaik adalah kalau kemudian kita tidak lantas menghukum atau menghujat orang yang melakukan seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah kita menerima apa yang mereka katakan seperti itu dan tidak mengatakan mereka sebagai ahli bid'ah dan seterusnya. Azan tidak boleh dilakukan oleh pelaku dosa besar. Bagaimana kalau sudah tobat? Ya, kalau sudah tobat kan namanya bukan pelaku dosa besar. Umar bin Khattab itu tukang gebukin orang, preman dia, tapi jadi imam sholat, jadi khalifah lagi. Jadi kalau namanya sudah tobat, ya sudah tidak ada masalah lagi. Al-Islamu yajubu maqablahu. Keislaman seseorang atau tobatnya seorang itu sudah akan menghilangkan dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan. Asal syaratnya tobatnya tobat yang benar, bukan tobat sambil. Apakah dibenarkan azan pada saat hendak menguburkan jenazah ataupun pada saat kelahiran bayi? Ini sudah ya, sama halnya. Berikutnya lagi soalnya adalah bagaimana hukumnya membiasakan mengazankan anak sebelum tidur? Mengazankan anak sebelum tidur. Nah ini saya belum pernah baca nih. Belum pernah baca. Ngaku aja terus terang saya belum pernah baca. Apakah ada anjuran dari ulama, pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa sebelum tidur anak diazanin dulu? Kalau bayi ada hadisnya walaupun mungkin beda pendapat. Talqin mayat, menguburkan mayat juga begitu. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau setiap anak mau tidur diazanin, kayaknya saya belum pernah baca. Walaulah mungkin ada di antara hadirin yang pernah baca. Kenapa banyak masjid di kota terburu-buru iqamat sehingga ketika orang mendengar azan dan datang ke masjid didapati imam sudah mulai sholat? Bukannya azan itu untuk mengajak sholat jamaah atau tanda masuk waktu sholat? Ya ini sebenarnya jawabannya lebih baik dibagus dijawab oleh para pengurus masjid di sini. Kenapa buru-buru? Mungkin kebelet kali buru-buru pengen pulang. Memang di beberapa negara seperti di Mesir, itu agak lama antara azan dengan iqamah. Termasuk juga di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kira-kira sekitar 4 jam lah gitu. Kalau di Mesir itu, di Masjid Al-Huzain misalnya, antara azan dengan iqamah, imamnya baca Quran dulu, kira-kira setengah juz gitu. Sehingga orang tuh duduk rapi semua sampai belakang, kira-kira semua sudah penuh, baru konektor bilang barik clear gitu ya, sudah penuh gitu. Kalau di sini hebat di tepat waktu ya. Mau ada jamaah, nggak ada jamaah, pokoknya tarik gitu, sesuai dengan waktunya. Kalau di Mesir agak-agak lebih disesuaikan dengan kondisi jamaah, dilihat udah penuh belum, banyak sahabatnya apa enggak gitu. Baik, berikutnya ini pertanyaannya banyak yang sama ya. Bagaimana azan di liang lahat? Sebenarnya sih nggak ada masalah di liang lahat, mau di mana pun juga nggak masalah sebenarnya. Ustaz, lebih boleh nggak kalau kita wudhu pakai air yang ada di ember atau bak, kemudian langsung kita kobok pakai tangan tanpa pakai gayung? Jadi pertanyaannya agak sedikit keluar dari masalah azan, walaupun sebenarnya sudah pernah dibahas di sini. Jadi istilah air dua kullah itu oleh para ulama memang dijadikan sebagai masalah yang sedikit mereka punya pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa air yang mustakmal kalau kurang dari dua kullah tidak boleh dipakai lagi. Tapi ada juga hadis yang secara tegas mengatakan bahwa Nabi mandi janabah dengan menggunakan sisa air bekas mandi istrinya yang mandi janabah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang menyebutkan hal itu langsung berurutan. Yang satu bilang, janganlah kalian berwudu dengan bekas wudunya orang lain. Tapi setelah itu hadis yang kedua, berikutnya, Rasulullah SAW mandi janabah dengan bekas mandi janabah istrinya, Maimunah. Nah, ini kan kemudian jadi kontroversi. Kenapa? Ini hadisnya kok beda-beda nih, benar yang mana nih? Nah, kalau teman-teman kita dari kalangan Persis misalnya, yang dia lihat adalah mana yang lebih sahih. Yang kurang sahih menurut mereka gugur. Jadi metode fikirnya sistem gugur. Yang lebih sahih itu yang lebih pakai, yang dia anggap kurang sahih itu kalah. Nah, nanti ada lagi metodologi yang lain, dia tidak sistem gugur, dilihat dulu mana yang duluan. Sistemnya sistem kalah tua, kalah muda. Duluan mana kasusnya gitu. Kalau yang kasusnya terjadi duluan, nah, yang duluan tuh kalah dengan yang belakangan. Jadi dilihat time limitnya. Hadis ini keluarnya tanggal berapa? Nah, yang ini keluarnya tanggal berapa? Gitu. Yang keluar terakhir itulah yang lebih kuat. Dan semuanya itu kembali kepada urusan para khilafiyah di antara para ulama. Baik, saya kira banyak SMS masuk, tapi tidak semuanya. Ada satu lagi. Apakah azan dua kali pada sholat Jumat merupakan perkara bid'ah? Mohon penjelasannya. Azan dua kali sebenarnya adalah perbuatan yang di masa Rasulullah tidak terjadi, tetapi terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga masalahnya adalah apakah perbuatan ini bid'ah atau tidak. Kalau dikatakan bid'ah secara bahasa, iya. Karena bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi apakah bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang dolalah, yang kemudian pelakunya masuk neraka? Jawabannya adalah tidak demikian. Karena apa? Karena kalau dikatakan Utsman bin Affan itu melaksanakan sholat Jumat dua kali, maksudnya azannya dua kali, dan itu dihadiri oleh seluruh umat Islam, seluruh sahabat yang masih hidup pada saat itu di Masjid Madinah, berarti Utsman bin Affan dan juga seluruh sahabat itu adalah ahlul bid'ah. Dan kalau mereka ahlul bid'ah, berarti mereka dalal, sesat. Dan kalau mereka sesat, berarti mereka sinar di dalam neraka. Padahal para sahabat Nabi ini adalah orang yang disebutkan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Terus bagaimana nih, ada dua. Nah, yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh mengkafirkan para sahabat. Sebab kalau seandainya kita bilang azan dua kali itu bid'ah, berarti kita sudah mengatakan bahwa para sahabat Nabi itu seluruhnya, gak cuma satu dua, seluruhnya. Karena di Madinah cuma ada satu masjid, tidak dua masjid, tiga masjid, hanya ada satu masjid. Dan seluruh sahabat Nabi kumpul di masjid itu. Kalau seandainya itu bid'ah, pastilah mereka protes, gak boleh. Tapi ternyata tidak. Utsman bin Affan membuat ada dua kali azan di Masjid Nabawi, dan seluruh sahabat mengiyakan, dan tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Seandainya itu memang terlarang, pasti ada. Setidaknya Ali bin Abi Thalib, dia kan pemuda yang berani, dia bilang, kagak bisa Utsman, ente gak boleh main bikin dua begitu aja, itu melanggar, itu bid'ah. Hatta Ali radhiyallahu anhu pun tidak mengatakan apa-apa. Dan di zaman Ali pun juga berlaku juga azan dua kali. Jadi kalau kita katakan cuma itu bid'ah dalam arti sesat dan masuk neraka, kita harus mengevaluasi lagi. Berarti seluruh sahabat Nabi masuk neraka. Padahal Rasulullah SAW bersabda, pegang teguhlah sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min qabli. Peganglah sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin setelah aku. Khulafa ar-rasyidin yang diijma oleh para ulama ada empat: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan seluruh sahabat Nabi semua adalah ulul, orang yang diridhoi oleh Allah. Bahkan 10 di antara mereka mubasyyaruna bil jannah, dipastikan masuk surga, termasuk Utsman, termasuk Ali, termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk yang lain-lainnya. Dan mereka ikut sholat Jumat di situ. Kalau dikatakan itu bid'ah, berarti mereka masuk neraka. Dan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Jadi bagaimana? Jadi tentu saja bukan bid'ah. Kenapa? Karena dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Lalu apakah kita harus azannya dua kali? Nah itu tidak masalah. Mau ikut azan seperti Rasulullah yang cuma sekali boleh, mau dua kali juga boleh. Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sholat Jumat azannya cuma sekali. Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Bali Matraman sholat Jumat azannya dua kali. Tetapi ketika Abdullah Syafi'i datang ke Al-Azhar bertemu dengan Buya Hamka, kata Buya Hamka apa? Saya minta antum jadi khatib pada hari ini giliran saya sebagai tamu yang saya hormati, saya minta antum yang jadi khatib. Dan hari ini di Masjid Agung Al-Azhar azan dua kali. Nah itu sikap seorang Buya Hamka yang baca kitabnya bukan cuma satu atau dua, dia baca 200-300 kitab. Jadi wawasannya luas. Kalau dikatakan sebagai bid'ah, lawan dulu tuh Buya Hamka almarhum yang sudah menuliskan begitu banyak kitab dan sudah banyak sekian ratus kitab, dan memang itu tidak menjadi masalah. Kalaupun itu khilaf dalam hak, di dalam kebenaran, dan dilakukan oleh para sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebuah tambahan ilmu buat kita, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.